Terus tunggu lama kan? Ah, terada. Minum dong, Kak. Taruh aja. Maaf, Re. Ayo. Si, kau lihat piring sana. Apa lagi? Wis, mantap, eh. Bisa. Masa lihat kau tersenyum, mapele sakaku dan satra bisa macam samu kenal kau. Yang manis tapi bukan gula, kau macam beda oke. Okay. Yang tak putar terlalu banyak, kau tu manis sekali. Apele samu curi kau pulo supaya ini. Yang manis tapi bukan gula, kau macam beda oke. Okay. Yang tak putar terlalu banyak, kau tu manis sekali. Apele sama curi kau pulo, sumpah ini tak ratimu. Jangan kau ragu, jangan kau ragu.